إحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitabul fitan wa asratis sa'ah, bab yang kelima. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. إمام نووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang kelima ini dengan mengatakan bab halaku atau halaki hadihil ummah, binasanya umat ini, ba'dihim bi ba'din, disebabkan sebahagian terhadap sebahagian. Kebinasaan umat ini disebabkan oleh sebahagian memakan yang lain atau membinasakan yang lain. Inilah salah satu fitnah yang terjadi di akhir masa, atau juga merupakan tanda-tanda kiamat kecil, yaitu umat Islam ini satu sama lain atau sebahagian kepada sebahagian yang lain saling menyakiti, saling memerangi. Ya, nah, ini bunyi babnya, dan kita baca hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 7210. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضاتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث ثوبان، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، yang dibawakan oleh Imam Muslim di riwayat ini, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dan juga sekaligus pelayan Nabi, mantan budak, namun dia seorang hamba yang mulia dengan iman, dengan ketakwaan, dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulianya beliau hari ini kita masih menyebut namanya dan mendoakan ridha Allah untuknya radhiyallahu taala anhu. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, innallaha zawa liyal arda, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagiku bumi. Mengumpulkan di sini maksudnya mempertontonkan. Ya, hamparan bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah untuk memperlihatkan bumi ini semuanya, timur dan baratnya. Ini bagi Allah sangatlah mudah, sebagaimana Allah mudah untuk mempertontonkan surga dan neraka kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah memperlihatkan kepada Nabi surga dengan penghuni-penghuninya. Allah juga memperlihatkan kepada Nabi neraka dengan segala siksa dan orang-orang yang berada di dalamnya wal'iyadu billah. Maka bumi ini tentu lebih mudah bagi Allah untuk mempertontonkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gaib dan ini salah satu dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah mengumpulkan di hadapannya semua bumi. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Maka saya pun melihat di bagian timurnya dan juga bagian baratnya. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan juga berita gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berita gaib, yaitu keadaan yang akan terjadi pada umatnya sementara belum terjadi. Ini berita yang dari di waktu yang akan datang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya mukjizat Nabi. Ini juga merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia memberitakan berita-berita gaib. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, kata Nabi, saya belugu mulkuha ma zuya li minha. Sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya. Ya, kekuasaan umatku akan mencapai, meliputi ma zuya li minha, bahagian dari bumi yang diperlihatkan oleh Allah kepada saya, yang dikumpulkan di hadapan saya oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu akan sampai ke berbagai pelosok dunia. Ya, bahkan kekuasaan Islam akan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ini belum terjadi sama sekali. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, belum seberapa dari belahan bumi ini yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dan Nabi mengabarkan akan datang waktunya nanti umatnya akan menguasai kekuasaan mereka, kekuasaan mereka akan meliputi apa-apa yang dipertontonkan atau apa-apa yang dikumpulkan oleh Allah untuk saya, timur dan barat. Kemudian Nabi juga mengabarkan, ini yang ketiga, wa'titul kanzainil ahmara wal abyada, dan saya diberi dua mahkota atau dua perbendaharaan merah dan putih. Ya, al-ahmar dan al-abyada. Al-ahmar merah, perbendaharaan merah, wal abyada perbendaharaan yang putih. Ini berita dari Nabi bahwa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau telah diberikan kepadanya al-kanzain. Al-kanz, barang berharga tertimbun, ya, atau perbendaharaan, ya, yang merah dan yang putih. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini termasuk Nawawi rahimahullahu taala, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemendaharaan merah adalah Romawi. Ya. Kemudian al-abyad Persia atau sebaliknya. Ya. Jadi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-kanzul ahmar adalah belahan kerajaan, ya, Romawi dan Persia. Dan ini sudah berada di tengah, di tangan kekuasaan kaum muslimin ketika itu. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua dari al-ahmar dan abyad ini, perbendaharaan merah dan putih, adalah emas dan perak. Yang dimaksud dengan ungkapan dua perbendaharaan merah dan putih ini adalah emas dan perak, yaitu kekayaan dunia. Kekayaan yang ada di bumi ini diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menguasainya. Makanya di akhir-akhir masanya emas dan perak dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai wilayah, berbagai daerah, baik yang ditaklukkan dengan peperangan maupun yang menyerah, ya, lalu membayar upeti. Dan dihadapkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu terjadi, ya. Kemudian berita berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin amma. Nabi mengabarkan bahwa dia memohon kepada Allah untuk umatnya supaya Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan, ya, kekeringan atau kemarau yang membinasakan semua, ya, membinasakan semua, menghancurkan semua. Sanah kemarau, ammah yang akibatnya semua binasa. Artinya umatnya sekaligus habis, ya, tanpa tersisa dengan sanah, dengan kemarau al-qahth wal jadb, kekeringan, kemarau, habisnya semua harta, tidak ada lagi makanan. Kemudian kelaparan, kemudian penyakit berdatangan, lalu akhirnya habis semuanya, binasa. Ini doa Nabi SAW agar umatnya tidak ditimpakan oleh Allah al-sanah ammah. Dan alhamdulillah sampai hari ini umat Nabi Muhammad tetap selalu ada. Bila mana nanti ada bencana, itu untuk sebagiannya. Sebagian yang lain tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang didoakan, yang diminta oleh Allah kepada, yang diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan Nabi juga memohon kepada Allah agar tidak menjadikan musuh menguasai umatnya, ya, dan musuh ini dari luar, min siwa anfusihim, yang bukan dari kalangan mereka. Jadi dari orang dari luar kemudian menyerang kaum muslimin dan yastabiha baydatahum dan meluluh lantakkan persatuan mereka. Ini juga doa Nabi dan ini menunjukkan besarnya kecintaan Nabi kepada umatnya. Yang pertama, Nabi meminta agar Allah tidak menghabisi semua umatnya dengan bencana, dengan kekeringan, dengan kemarau yang panjang. Ini menunjukkan bahwa kemarau itu adalah siksa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Nabi adalah jangan sampai ada musuh yang di luar kaum muslimin yang juga menghabisi kaum muslimin. Fayastabiha baydatahum, musuh tersebut meluluh lantakkan persatuan mereka. Baydah, telur. Ya, kalau telur sudah pecah, ya, sudah pecah, maka susah untuk disatukan kembali. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sehingga beliau memohon kepada Allah permohonan ini. Kemudian selesai dari berita tentang dua doa Nabi SAW, lalu Nabi menjelaskan jawaban Allah kepadanya, Ya. Apa jawaban Allah terhadap doanya? Wa inna rabbi qal. Kata Nabi kepada kita mengabarkan, sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya saya, kata Allah, bila mana sudah menetapkan sebuah ketetapan atau keputusan, maka keputusan itu tidak akan mungkin ditolak atau tidak akan mungkin melenceng, tidak akan mungkin ada yang menghalang-halanginya. Lalu kata Allah, wa inni a'taituka li ummatika. Sesungguhnya saya telah memberimu tentang umatmu, yang di dalam doa Nabi untuk umatnya tadi, sesungguhnya saya telah memberimu berkenaan dengan umatmu itu, alla uhlikahum bisanatin ammah. Jadi doa Nabi yang pertama dikabulkan oleh Allah, agar Allah tidak membinasakan semua umatnya dengan bencana, dengan kekeringan, dengan kemarau yang panjang, dan dikabulkan oleh Allah. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabiha baydatahum. Dan doa Nabi yang kedua pun dikabulkan oleh Allah. Ya. Bahwa tidak dikuasakan atau dikerahkan oleh Allah seorang musuh yang nanti dari luar, ya, dari luar kaum muslimin, yang akan memecah belahkan persatuan kaum muslimin. Walau ijtama'a alaihim min man biaqtariha, sampai walau berkumpul untuk menyerang kaum muslimin orang-orang yang berada di berbagai penjuru dunia, tetap Islam akan dijaga oleh Allah, ya, tidak akan terburai, tercerai berai persatuan mereka. Akan muncul nanti kekuatan di tengah-tengah mereka, mungkin ada, memang ada imbasnya, ada akibatnya, tetapi tidak sampai menghilangkan kekuatan mereka. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au qala man baina aqtariha, ini terjadi perbedaan lafaz, man bi aqtariha atau man baina aqtariha. Ya, walau meskipun, ya, untuk menyerang kaum muslimin tersebut, semua orang di berbagai penjuru kutub, ya, atau di berjuru dari setiap arah mata angin atau setiap penjuru bumi, mereka tetap akan tersisa di tengah-tengah mereka kunci kekuatan kaum muslimin. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Dan ini yang dikecualikan oleh Allah. Kalau dari luar, maka tidak akan ada yang mengancam, ataupun ada, bila mana ada ancaman, tetapi tidak akan menghabiskan kekuatan kaum muslimin, tidak akan membuat kaum muslimin kehilangan kekuatan. Tetapi itu akan berlaku bila mana tidak terjadi yang berikut ini. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, yang akan meluluh lantakkan kekuatan kaum muslimin, yang menghabisi semua sehingga tidak tersisa, adalah peperangan yang sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Ini yang dimaksud oleh bab. Ya. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, sebagian dari kaum muslimin menawan, menjadikan tawanan sebagai muslimin yang lain. Nah, ini yang akan menghabisi kekuatan, yang tidak menyisakan kekuatan di tubuh kaum muslimin. Sementara dari luar sebanyak apapun yang menyerang, tetap akan muncul kekuatan yang baru. Bak kata pepatah kita, mati satu, tumbuh seribu. Ya, begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta walau ijtama'a alaihim man biaqtariha atau man baina aqtariha, tetap saja akan ada kekuatan dan tidak akan pecah belah persatuan. Ya. Kemudian sampai atau kecuali bila mana kehancuran itu penyebabnya sesama mereka. Jadi mereka yang menghabisi kekuatan yang memecahkan telur tadi, sehingga telur tadi tidak bisa lagi dipersatukan. Kalaupun dipersatukan, pasti akan ada bekas-bekas dan tanda-tanda, dan dia rapuh. Ya, dia rapuh. Kalau sudah retak, dia sangat rapuh. Begitulah retaknya persatuan kaum muslimin bila mana penyebabnya adalah sesama mereka. Waliyadzubillah. Dan ini fitnah. Ini fitnah. Makanya ini yang diinginkan oleh musuh kaum muslimin. Bagaimana mereka saling bermusuh-musuhan, saling perang memerangi, saling benci membenci, karena inilah yang akan menghilangkan kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal kalau saya tidak salah, fatafsalu wa tadhhabu rihukum, mana Al-Anfal wala fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Ma fi khidmatul bahth. Wala tanazau. Wala tanazau. Ini yang tadi saya tidak ingat. Ya. Wala tanazau fatafsalu wa tadhhabari hukum. Ini yang berkenaan erat dengan hadis kita. Janganlah kalian berpecah belah. Saling bertikai. Fatafsalu, maka kalian akan gagal untuk mencapai sebuah kekuatan yang besar. Wa tadhhabari hukum, dan angin kalian, aroma kalian akan hilang. Aroma Islam itu Islam itu sendiri mempersatu dari berbagai warna kulit, ya, bahasa, negara, suku, bangsa. Bila mana Islam itu benar, maka dia mempersatu. Tetapi bila mana tidak, maka ruh persatuan yang ada dalam Islam yang dibawa oleh Islam itu sendiri akan semakin pergi meninggalkan kaum muslimin. Fatadhhabari hukum, dan pergilah angin kalian, angin persatuan yang memang dibawa langsung oleh Islam. Ya, angin persatuan yang dibawa langsung oleh Islam. Ketika terjadi pertikaian besar antara suku Aus dan Khazraj di Madinah, datang Islam. Akhirnya mereka bersatu dengan persatuan yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun juga. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran kepada mereka bahwa mereka awalnya bermusuh-musuhan, perang, peperangan yang terjadi antara dua saudara. Aus dan Khazraj ini asalnya bersaudara. Ya. Bersaudara, maksudnya bersaudara rahim. Kemudian nanti kan bercabang-cabang dan mereka berperang dua suku ini di Madinah dalam jangka waktu yang lama. Datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka bersatu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Islam yang mempersatukan antara Suhaib Ar-Rumi, Suhaib dari Romawi, Bilal Al-Habashi, Bilal dari Ethiopia, kemudian Salman Al-Farisi dari Persia bersatu di bawah naungan Islam, dan mereka saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memutuskan dan memecah belahkan di antara mereka. Jadi Islam itu pada dasarnya mempersatu. Bila mana seorang muslim kembali kepada Islam yang benar, maka tidak perlu lagi sarana-sarana persatuan yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak akan perlu. Karena Islam itu mempersatu. Ya, Islam itu sendiri mempersatu. Jadi Allah mengingatkan, jangan kalian berpecah belah sehingga kalian akan gagal. Ya, fatafshalu wa tadhhabari hukum. Ayat ini ayat berapa tadi? Al-Anfal 46 ya. Al-Anfal 46 yang sangat erat atau sangat tepat atau sangat kuat hubungannya dengan hadis ini. Hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, berita gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ini mukjizat beliau yang mesti kita imani, di mana beliau bisa melihat bumi semuanya, Ya. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini sebagaimana hadis di bab sebelumnya. Nabi SAW bahkan melihat tempat-tempat terjadinya perperangan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di Madinah. Ya. Dilihat oleh Nabi SAW, ini aral fitana kamawaqi'il qatar. Ya. Saya melihat fitnah-fitnah di rumah-rumah kalian seperti berjatuhannya rintik-rintik hujan. Ya. Jadi nampak oleh Nabi SAW dan Allah SWT memberikan dia kelebihan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa umat ini kekuasaannya akan besar. Ya, akan besar. Dan bahkan Islam sudah berkuasa di Eropa. Berapa lama Islam berkuasa di Spanyol, Andalusia? 600 tahun lebih. 600 tahun lebih. Semenjak Tariq bin Ziyad membawa pasukannya dan luar biasa kekuatan iman. Setelah sampai di pantai, ya, pesisir Kurtuba, beliau bakar sampan-sampan mereka untuk memberikan semangat. Tanpa membakar pun mereka sudah semangat dengan iman. Lalu ia berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa kepada pasukannya. Depan kalian musuh, sementara di belakang kalian tidak ada lagi saran untuk lari. Ya, lautan yang luas. Ya. Maka ditambah atau disebabkan oleh faktor utamanya adalah keimanan kepada Allah, maka mereka menang. Semenjak itu sampai 600 tahun lebih setelahnya, berjaya di sana dengan kebijaksanaannya, dengan rahmatnya. Ya. Dan tidak ada yang terzalimi di sana. Siapapun dan apapun agamanya. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi dari ratusan tahun sebelumnya, bahwa kekuasaannya akan sampai ke tempat-tempat yang diperlihatkan kepadaku. Nah, kemudian tadi juga kekayaan yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada Nabi, yang merah dan yang putih. Nah, kemudian doa Nabi untuk umatnya. Sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwa ini membuktikan, menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai umatnya. Dan dia tahu apa yang menyebabkan umatnya berpecah. Apa yang akan membinasakan dan akan meluluhlantakkan umatnya. Maka diberinya, yang pertama dia memohon kepada Allah agar tidak menimpa umatnya bencana yang merata, yang tidak menyisakan apa-apapun. Ya. Kemudian yang kedua, musuh dari luar yang menghabisi kaum muslimin. Tidak ada. Walaupun terjadi, itu hanya segelintir dari kaum muslimin yang mereka yang bisa dikuasai dan dihabisi oleh musuh, sementara kaum muslimin yang lain masih tersisa banyak. Kunci kekuatannya tidak akan mungkin sirna dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala selagi ada orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang sangat penting yang berkenaan dengan bunyi bab adalah umat ini akan binasa, akan kehilangan baydahnya, kunci kekuatannya, bila mana sesama mereka saling habis menghabisi, serang menyerang, benci membenci, perang memerangi, waliyadzu billah. Makanya agama kita mengarahkan kaum muslim untuk tetap bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua. Ya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan di sini ada catatan yang penting untuk kita ketahui. Ayat ini, surah Al-Imran ini sebenarnya menjelaskan kepada kita sebab persatuan yang hakiki, yaitu berpegang kepada kitabullah. Dimanapun kaum muslimin, kapanpun dia berada, bila mana dia berpegang kepada kitabullah dengan benar, maka dia akan bersatu dengan kaum muslimin manapun juga. Dimanapun juga, apapun bahasanya, bila mana sama-sama berpegang kepada kitabullah, maka mereka pasti bersatu. Ya, pasti bersatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang baik. Semoga Allah selalu menuntun kaum muslimin untuk menuju tuntunan agamanya, pedoman kepada agamanya dengan tuntunan yang baik. Dan semoga mereka ditunjukkan oleh Allah atau ditunjuki oleh Allah kepada jalannya yang lurus, dan semoga kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Baik. Hadis yang kedua, sebelumnya hadis ini juga termasuk tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari kiamat, fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat, yaitu berpecah belahnya kaum muslimin. Wallahu a'lam. أشار النووي هنا أن هذه الأشياء قد حصلت. وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله تعالى كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأيضا وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النووي mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi, yang diberitakan oleh Nabi bahwa dia melihat belahan-belahan bumi yang disampai ke sana kekuasaan umatnya, kemudian Allah memberinya perbendaharaan merah dan putih, kemudian tentang doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak diberikan oleh Allah yaitu kehancuran yang penyebabnya lah adalah dari umatnya itu sendiri. Kata An-Nawawi, semuanya telah terjadi. Ya, dia mengatakan waqad waqa'at kulluha, semua yang diberitakan tadi sudah terjadi. Bukan berarti sudah terjadi tidak akan terjadi lagi, tidak, tetapi sudah pernah terjadi seperti kekuasaan umatnya yang meliputi semua yang dilihat oleh Nabi dari belahan bumi. Kemudian perbendaharaan merah dan putih ini terjadi, kata Ibn Nawawi rahimahullah, di masa Umar, ya, Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan juga di masa bermula karena kekuasaan Umar sudah mulai menyebar kemana-mana di masa kekhilafahannya. Kaum muslimin sudah menyebar kemana-mana, berbeda dengan masa Abu Bakar Siddiq yang disibukkan dengan membereskan internal gerakan-gerakan murtad, gerakan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Jadi dalam 2 tahun lebih itu Abu Bakar justru sibukkan oleh unsur internal kaum muslimin. Sementara di masa Umar itu melanjutkan yang di internalnya sudah kuat dan tidak lagi dikhawatirkan perpecahan, maka mulailah dia menyebarkan pasukannya dan menyebarkan dakwah tentunya, dan itu yang terjadi di masa beliau, ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Hadis kedua 7211. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. إمام مسلم رحمه الله تعالى kembali membawakan hadis ثوبان يا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه dengan jalur sanad yang lain. Kalau yang tadi dari jalur Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi dari Abi Asma Ar-Rahabi dari Thauban Maula Rasulullah SAW. Sementara yang sekarang ini dari Qatadah Ibn Di'amah Sadusi, ya, dari jalur yang lain, yang Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi meriwayatkan kepada 2 orang muridnya di sini, yang pertama Ayyub dan yang kedua Qatadah. Sementara bunyi hadisnya hampir sama, ya, walaupun ada sedikit perbedaan-perbedaan tetapi pada hakikatnya sama. Innallaha zawaliyal ard Ya, zawaliyal arda hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa atani al-kanzainil al-ahmar wal-abyad. Kemudian selanjutnya sama dengan hadis Ayyub an Abi Qilabah rahimahumallahu ta'ala. 7212. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abdullah ibn Numair قال حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حديث سعد بن مالك itu bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibnu Sa'ad bin Malik itu Abu Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk minas sabiqina al-awwalin, dari orang-orang yang hijrah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Amir Ibn Sa'ad. Sa'ad bin Waqqas punya beberapa orang anak yang menjadi perawi-perawi hadis. Ibrahim, Amir, ya. Mereka ini selalu meriwayatkan hadis dari ayah mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Bunyi hadisnya dimulai dengan cerita, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yaumin minal aliyah. Suatu hari, kata Sa'ad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Al-Aliyah. Al-Aliyah dataran tinggi, ya, di Madinah. Sekarang juga dikenal dengan Awali. Aliyah jamaknya Awali, ya. Arah depan Masjid Nabawi, arah depan kiblatnya. Dia nanti lereng, dan di situ biasanya dahulu tempat kebun-kebun para sahabat, di mana mereka di sana bercocok tanam. Dan sekarang kita melihatnya, kalau kita mengarah ke arah kiblat, dan dari semenjak habisnya batas pekuburan Baqiyah, pinggir jalan di situ tuh, kita lanjut ke sana, di sana sudah banyak kita lihat kebun-kebun kurma, sampai nanti ke Kubah, ya, arah ke sana, dan sampai ke perkampungan Bani Quraidah, arah ke sana itu subur semuanya, ya, subur semuanya, dan dikenal dengan Awali atau Aliyah. Sekarang dikenal juga dengan Awali Al-Madinah. Jadi Nabi SAW datang dari arah sana, kata Sa'ad, hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sehingga tatkala Nabi SAW melewati masjid Bani Muawiyah. Jadi ada pelajaran yang perlu kita ambil di sini, bolehnya memberi nama masjid dengan nama orang. Ya, bolehnya memberi nama masjid dengan nama orang. Ada masjid yang dekat musalla, ya, ada bukan masjidnya, rumah di musalla, tempat salat idnya Nabi. Tidak, yang saya maksud adalah ada sebuah masjid yang lain yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, di tempat di mana Nabi SAW melakukan perlombaan lari, ya, di antara para sahabatnya, dari startnya di sana, dan juga masjid dinamakan dengan nama seseorang. Di sini nama Bani Muawiyah. Ya, Masjid Bani Muawiyah ada di zaman Nabi, dan ini ceritanya. Ketika beliau lewat di Masjid Bani Muawiyah tersebut, beliau masuk. Dakhala, beliau masuk masjid, faraka'a fihi raka'atayn, lalu beliau salat di dalamnya dua rakaat. Ya. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan dua rakaat ini, apakah salat tahiyatul masjidnya atau salat sesuai dengan waktu ketika itu, bisa jadi salat duha. Ya. Tapi beritanya seperti itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW masuk masjid, kemudian dia salat dua rakaat, wa sallaina ma'ahu, dan kami pun salat bersamanya. Bisa jadi salat berimaman dengan Nabi, karena ada kemungkinan, dan bisa jadi salat seperti salatnya Nabi SAW. Nampak Nabi masuk, mereka pun masuk, karena mereka meniru, mereka mencontoh, menauladani, mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Maka mereka pun masuk dan mereka pun ikut salat. Kemungkinan salat berjamaah ada, tetapi kita tidak bisa memastikan. Ya, tidak ada dalil yang kuat untuk mengatakan berjamaahnya. Dan bisa jadi dia salat, mereka salat yang bersama Nabi itu termasuk saat salat dua rakaat pula, sebagaimana Nabi SAW salat tidak berjamaah. Kemudian wada'a rabbahu tawilan, setelah selesai salat dua rakaat di masjid Bani Muawiyah tadi, Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Ya, ini menunjukkan bahwa pantasnya, layaknya doa itu didahului dengan ibadah, dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan. Apapun bentuk ketaatannya, boleh bersedekah lalu berdoa, atau boleh membantu orang kemudian kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, setelah membantu dua wanita tersebut, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, setelah membantu, beliau berdoa, ya Allah, intinya mengharapkan kebaikan dari Allah. Kenapa saya masih terlalu fakir dari mendapatkan kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Memohon Allah menambahkan kebaikan-kebaikan untuknya. Jadi menjadikan momentum setelah membantu, doa. Nabi SAW setelah salat dua rakaat berdoa. Ya. Berdoa, dan doanya sangat panjang. Dan ini menjadi tuntunan bahwa di antara doa, di antara adab berdoa, dahulukan doa dengan ibadah. Ya. Terutama salat sunat. Kemudian thumman sarafa, kemudian Nabi SAW berbalik, ya, sarafa ilaina, berbalik kepada kami, faqala SAW, lalu Nabi SAW berkata, sa'altu rabbi thalathan, dalam doa yang panjang tadi, kata Nabi kepada para sahabatnya yang bersamanya di masjid Bani Muawiyah tadi, saya telah meminta kepada Allah tiga doa atau tiga permintaan, fa'atani thintaini, dari tiga doa tadi dikabulkan oleh Allah dua, wa mana'ani wahidah, dan Allah tidak mengabulkan satu. Ya. Satu tidak dikabulkan, dua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doa yang tiga tadi, atau tiga doa yang diminta oleh Nabi tadi? Kata Nabi menjelaskan, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'ataniha. Saya meminta, memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku dengan bencana kemarau, ya, kekeringan yang menghabisi mereka semua, maka Allah kabulkan. Allah kabulkan, ya. Kemudian wasa'altu rabbi alla yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha. Saya juga meminta kepada Allah agar tidak membinasakan umatku semuanya dengan banjir besar seperti umat Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. Wah, ini yang kedua, ini dua yang dikabulkan oleh Allah. Sementara yang satu yang tidak dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, dan saya meminta kepada Allah agar jangan sampai yang menjadi penyebab kehabisan mereka atau bencana besar yang menimpa mereka adalah sesama mereka. Maksudnya yang tadi ditetapkan di hadis sebelumnya yang tidak diberikan oleh Allah, di sini Nabi sengaja meminta, ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku disebabkan oleh peperangan di antara mereka. Famana'aniha, lalu Allah tidak memberikannya kepadaku, alias tidak dikabulkan. Dan ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, sehingga dia berusaha sangat untuk memberikan trik-trik, langkah-langkah untuk terjaganya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dengan mengatakan sungguhnya seorang muslim itu saudara muslim lainnya yang tidak menyakiti, tidak mendzalimi, tidak membodoh-bodohi. Dan bahkan Nabi mengatakan sungguh tanda standar buruknya sikap seorang muslim ketika dia saudaranya tidak selamat dari gangguannya. Bihasbi imri'im minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah standar nilai buruknya tabiat seorang muslim ketika saudaranya sesama muslim tidak selamat dari keburukannya, dari remehan dan penghinaannya. Menghina saja sudah merupakan tanda buruknya tabiat seorang muslim. Dan banyak lagi sarana-sarana yang lain. Yang paling utama adalah kembali kepada satu pegangan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua, bila mana kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, ditambah dengan sesuai dengan pemahaman generasi yang dijaga oleh Allah, yang dijamin kebaikan mereka oleh Allah, maka ini akan menyelamatkan kaum muslimin dari perpecahan yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin, doa yang terakhir tidak dikabulkan oleh Allah, dan ini menjadi PR bagi kita, dan Nabi juga telah memberikan langkah-langkah untuk terhindar dari perpecahan ini. Berikutnya hadis yang terakhir 7213. قال رحمه الله تعالى وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru dan bunyinya sama dengan hadis yang tadi, cuma di sini ada sedikit penekanan bahwa Sa'ad bersama Nabi di bersama mereka ada sekumpulan sahabat-sahabat Nabi, fi ta'ifatin min ashabihi. Ada beberapa orang sahabat yang lain yang ikut bersama Nabi SAW. Sementara di sebelumnya tidak ada. Ya. Ada kata-kata yang mengarah ke sana, wasallaina ma'ahu, dan kami pun ikut salat bersama mereka. Tetapi di sini ditegaskan bahwa mereka banyak. Para sahabat yang bersama Nabi banyak, termasuk di situ Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan kisah ini kepada kita radhiyallahu taala anhu. Itulah hadis-hadis yang ada di bab yang kelima ini, yang berkenaan dengan binasanya sebagian umat ini disebabkan sebagian yang lain. Ya, jadi saling memakan, saling menghancurkan, saling memusuhi, saling membinasakan, ini yang menyebabkan kehancuran umat Islam secara keseluruhan. Ya, ini menjadi fitnah yang besar, dan ini menjadi tanda-tanda hari kiamat yang mesti kita berhati-hati darinya. Maka mari kaum muslimin, kaum muslimat, kita kembali kepada agama Allah dengan baik. Ya. Berpegang kepada tuntunan Nabi SAW. Saya rasa himbauan ini tidak akan ditentang oleh siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bila mana diajak kepada Al-Quran dan diajak berpegang dengan tuntunan Nabi, saya yakin semua kaum muslimin menganggap ini adalah ajakan yang benar. Dan bukan untuk mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu, lembaga-lembaga tertentu, bendera-bendera tertentu. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, ini yang akan mempersatukan kaum muslimin. Walaupun mungkin mereka berada di organisasi-organisasi tertentu, bendera-bendera tertentu, tapi semuanya menyatu di bawah keyakinan bahwa yang mempersatukan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang perlu dicatat baik-baik bahwa memahami Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan pemahaman manusia yang telah bersatu, yang telah saling mencintai, dan bahkan mereka mencintai saudaranya lebih dari mencintai diri sendiri, ini yang